Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqurrabakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'du, in astaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala muallif al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu sibabil 'abid, bab mencela hamba sahaya. Anil Ma'ruf bin Suwaid, dari Ma'ruf bin Suwaid qala, dia berkata, ra'aitu Aba Dzar wa 'alaihi hullatun wa 'ala gulami hullah. Aku melihat Abu Dzar, dia memakai hullah. Hullah telah kita bahas, yaitu pakaian satu setel atas dan bawah. Tidak dikatakan hullah kecuali dua helai pakaian untuk bagian bawah dan untuk bagian atas. Dan dia memang satu setel. Ya. Kalau dia tidak satu setel, berarti tidak dikatakan hullah. Kata Ma'ruf, Al-Ma'ruf melihat Abu Dzar dan hamba sahayanya memakai hullah. Wa fi riwayatin wa 'alai thawbun wa 'ala gulami hullah. Dalam satu riwayat, Abu Dzar memakai thawb, yaitu memakai kain, sementara hamba sahayanya memakai hullah, yaitu pakaian satu setel atas bawah. Fakulna, kami berkata, law akhadta hadha wa ataita hadha ghairah kanat hullah. Seandainya engkau ambil yang ini dan engkau berikan yang itu, engkau ambil yang ini dan engkau berikan yang ini, niscaya engkau memakai hullah. Berarti engkau sudah memakai hullah, yaitu pakaian atas dan bawah satu setel. Fasa'alnahu an dzalik, kami pun bertanya kepada beliau tentang hal itu. Faqala inni sababtu rajulan fasyakani ila nabi SAW. Dia berkata, saya mencela seorang lelaki, lantas dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, Nabi mengatakan kepadaku, ayyartahu bi ummih, apakah engkau mencela ibunya? Faqultu na'am, iya, aku katakan iya. Summa qala, lantas beliau mengatakan, inna ikhwanakum khawalukum, sesungguhnya saudara-saudara kalian itu berada di bawah tanggung jawab kalian, berada di bawah kendali kalian. Ja'alahumullahu tahta aidikum, di mana Allah telah memberikan mereka, menetapkan mereka berada di bawah kuasa kalian. Faman kana akhuhu tahta yadayhi, barang siapa yang saudaranya ada di bawah tanggung jawabnya, di bawah kendalinya, falyut'imhu mimma ya'kul wal yulbishu mimma yalbis, hendaklah dia memberinya makan dengan makanan yang dia makan, dan dia berikan pakaian apa yang dia pakai. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, jangan dia bebani mereka dengan pekerjaan yang tidak sanggup mereka lakukan. Fa in kallaftumuhum, kalau ternyata memang harus kalian bebankan juga, ma ghlibuhum, yang enggak sanggup dia lakukan, fa ainuhum, maka hendaklah kalian bantu pekerjaan tersebut. Ikhwah rahimunallah wa iyyakum. Kali ini Imam Al-Bukhari rahimahullah mengkhususkan tentang perkara mencela seorang hamba. Beliau bertujuan, ikhwah, untuk mengingatkan para majikan-majikan yang membeli, yang memiliki para hamba. Maksud beliau mengingatkan bahwasanya jangan kalian cela hamba sahaya. Kalau hamba sahaya yang statusnya bisa diperjualbelikan, hal ini dilarang dalam Islam. Bagaimana lagi dengan orang-orang yang kita upah? Orang-orang yang posisi dia sebagai pegawai kita, atau para pembantu-pembantu kita yang mereka itu bukan hamba sahaya. Apabila hamba sahaya saja dilarang mencela mereka, ya, dilarang mencela mereka. Mencela ini biasanya konotasinya meremehkan, ya, meremehkan. Apakah terkait dengan status, apakah terkait dengan fisik, atau terkait dengan cacat dan tidak cacatnya, atau terkait masalah warna kulit, tinggi badan, mungkin mengenai bentuk badan dan lain-lainnya. Itu semua jika kita sebutkan, ya, jika kita sebutkan dalam rangka merendahkan dia, maka dia disebut sab, yaitu mencela, ya, maka dikatakan mencela. Ikhwah, ada orang yang bermata agak bulat, ada orang yang bermata sipit. Bisa saja bentuk ini menjadikan bahan celaan. Sipit misalnya, bisa saja sipit ini bisa jadikan bahan celaan. Baik menyebutkan tentang bulatnya matanya, kalau orang Medan bilang mata jengkol, ya, atau dia sebut mata sipit, sebenarnya ya apa yang dia sebutkan benar. Tetapi penyebutan itu dalam rangka meremehkan dia, maka ini masuk dalam kategori mencela. Ya, mencela, meremehkan dia. Makanya secara prinsip Allah Subhanahu wa taala firman, la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairum minhum. Janganlah satu kaum meremehkan kaum yang lain, karena bisa saja kaum yang diremehkan itu lebih baik ketimbang yang meremehkan. Dan kemudian ikhwatiddin, dalam masalah ini, ya, prinsip Islam ataupun di antara maqasidus syar'i, tujuan Islam, tujuan diturunkannya syariat Islam adalah tahdzibul akhlak, memperbaiki akhlak. Kemudian tazkiyatun nafs, membersihkan diri kita dari berbagai macam kotoran-kotoran dosa. Dan juga nasrul mahabbah, untuk menyebarkan kasih sayang dan rasa cinta di antara sama umat manusia. Itu sebenarnya inti daripada syariat Islam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau mengatakan, innama bu'ithu liutammima salihal akhlak, salihah al akhlak. Aku itu diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Ya. Adapun mencela berarti ini bertentangan dengan tujuan pentasyrian, tujuan syariat Islam. Karena dengan mencela merupakan salah satu tanda orang yang berakhlak buruk. Dengan mencela akan merusak ukhuwah sesama kaum muslimin. Siapapun orangnya pasti tidak suka kalau dia diremehkan. Pasti dia tidak suka kalau dia dicela. Pasti dia tidak suka kalau diperolok. Ya, tidak suka. Oleh karena itu, ya, Allah Subhanahu wa taala melarang La yaskhar qaum min qaumin. Jangan satu kaum itu mencela kaum yang lain. Karena kalau dicela, meremehkan satu kaum, pasti akan merusak hubungan ukhuwah. Ya. Seorang ketika dia meremehkan orang lain atau dia ingin mencela orang lain, pasti dia menyebutkan sesuatu yang kira-kira itu suatu hal yang bisa dijadikan bahan untuk merendahkan dia. Adapun sesuatu yang meningkatkan nama baik dia, itu enggak meremehkan namanya. Ya, itu namanya enggak meremehkan. Baik, kemudian nih Khofiddin, mencela itu adalah perbuatan lisan. Ya, perbuatan lisan. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa qul li 'ibadi yaqulu lati hiya ahsan." Katakan kepada hamba-hambaku, "Wa qul li 'ibadi." Wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku, "Yaqulu lati hiya ahsan." Hendaklah dia mengucapkan sesuatu yang baik. "Inna syaitana yanzaghu bainahum." Sesungguhnya syaitan itu merusak hubungan di antara kalian. Coba bayangkan ikhwatiddin, Allah menyebutkan hendaklah dia mengucapkan yang baik, karena setan bisa merusak hubungan antar sama manusia. Dari mana itu? Dari lisan, ya, dari ulah lisan, dari ucapan, ataupun di antara ulah ucapan yang bisa merusak hubungan manusia itu dengan mencela, meremehkan dan lain-lainnya. Ini merupakan modal iblis untuk merusak hubungan antar sesama kaum muslimin. Kemudian ya Khofiddin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sibabul muslim fusuq. Mencela seorang muslim fusuq. Perbuatan fasik. Kalau sudah fasik, berarti hukumnya haram. Ya. Kalau sudah fasik, berarti hukumnya haram. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini kelanjutan hadisnya, sibabul muslim fusuq wa qitalul kufur. Mencela seorang muslim fasik, perbuatan fasik, dan memeranginya adalah sebuah kekafiran. Kemudian ikhwatiddin, pernah satu hari Abdullah bin Umar melihat Ka'bah. Abdullah bin Umar melihat ke arah Ka'bah. Apa katanya? Ma a'zamuki wa ma a'zamu hurmatuki. Sungguh Ka'bah, engkau ini sangat agung dan sangat terhormat. Kemudian dia katakan lagi, wal mu'min. Adapun seorang yang mu'min, a'zamu hurmatan indallahi minki. Tetapi seorang mukmin lebih mulia, lebih terhormat di sisi Allah ketimbang engkau. Itu dikatakan kepada Ka'bah. Ya. Kalau ada seorang mencela Ka'bah, Ka'bah kiblat seorang muslim. Ya. Adapun memang Ka'bah adalah satu kiblat seorang muslim, kiblat kaum muslimin, sangat dimuliakan dan sangat terhormat, tapi berapa banyak kaum muslimin lebih menghormati Ka'bah ketimbang menghormati kehormatan seorang muslim. Coba kita lihat ketika mereka melihat Ka'bah. Mereka cium Ka'bah. Kiswahnya itu mereka ambil sapu tangan, mereka usap-usapkan sapu tangan itu di kiswahnya Ka'bah. Kiswah Ka'bah buatan orang Arab. Ya. Buatan orang Arab ikhwatiddin. Seolah-olah ini merupakan satu benda yang sangat agung, betul. Sangat agung, dimuliakan. Tetapi mengapa kita lebih meremehkan kaum muslimin ketimbang Ka'bah? Berapa banyak orang berdesak-desakan, sikut-sikutan di Ka'bah. Terkadang hanya berebut untuk mengusap Ka'bah, dia rela menyikut temannya. Padahal kehormatan temannya lebih wajib dijaga ketimbang Ka'bah. Berapa banyak orang yang rela mati-matian sikut sana, sikut sini, tolak sana, tolak sini demi mencium Hajarul Aswad. yang hukumnya sunnah. Wajib tidak? Sunnah. Bahkan berapa banyak kaum ibu-ibu, mereka rela empet-empetan, desak-desakan dengan kaum laki-laki yang itu hukumnya haram. Bahkan rela mereka dipeluk oleh orang Arab supaya dia bisa mencium Hajar Aswad yang hukumnya sunnah, sementara mereka telah melakukan yang hukumnya haram. Ini orang-orang yang enggak mengerti. Seharusnya dia tidak, seorang muslim tidak boleh melakukan sesuatu yang sunnah, tapi sampai untuk melaksanakan yang sunnah dia harus melakukan yang haram. Ya seperti tadi yang saya katakan, dia mau mencium Hajar Aswad tapi dia harus sikut-sikut, harus tolak-tolak kaum muslimin yang lain yang hukumnya haram. Ya. Haram hukumnya. Kita menyikut seorang muslim, menyakiti seorang muslim itu hukumnya haram. Tapi begitulah ikhwatiddin rahimanillahu wa iyyakum. Jadi dari ucapan Abdullah bin Umar ini harus kita ketahui bahwasanya hurmah, kehormatan seorang muslim itu lebih harus kita jaga ketimbang yang lainnya. Apa tadi kata beliau? Yaitu ma'a'zamuki wa ma'a'zamu hurmatuki. Sungguh engkau sangat agung ya Ka'bah. Sungguh engkau sangat mulia ya Ka'bah. Al-mu'min a'zamu hurmatan 'indallahi. A'zamu 'indallahi hurmatan, tetapi seorang mukmin lebih terhormat, lebih besar mulianya, lebih tinggi kemuliaannya ketimbang Ka'bah. A'zamu hurmatan minki. Baik, kemudian ikhwatul fillah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian itu mencela orang yang hidup. Mencela orang yang hidup adalah perbuatan dosa. Bahkan mencela orang yang sudah meninggal pun sebuah perbuatan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, la tasubbul amwat, kata Rasulullah. Jangan kalian mencela orang yang sudah meninggal. Jangan kalian mencela orang yang sudah meninggal. Fatu'dzul hayat. Hal itu akan menyakiti orang yang masih hidup. Misalnya kalau ada keluarga kita yang sudah meninggal, kemudian dicela oleh seseorang. Tentu kita sebagai anak, atau mungkin sebagai orang tua, atau sebagai family, atau sebagai adik, sebagai abang, kita akan tersinggung dengan celaan tersebut. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW juga menyebutkan, la tasubbul amwat, jangan kalian mencela para orang-orang yang sudah meninggal. Fa innahum qad afdu ma qaddamu, mereka itu sudah mendapatkan balasan apa yang telah mereka amalkan. Oleh karena itu ikhwah, kita tidak dibenarkan mencela mayat. Mayat saja enggak boleh kita cela, apalagi orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup, tingkat sosialita yang paling rendah adalah hamba sahaya. Hamba sahaya saja tidak boleh dicela, apalagi orang yang merdeka. Hamba sahaya, kita bisa perjualbelikan dirinya dengan bebas, terserah. Kalau dia perempuan, silakan boleh disetubuhi tanpa dinikahi, boleh, karena dia hamba saya statusnya. Mereka dengan status yang seperti itu diharamkan dicela, tidak boleh dicela, apatah lagi orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita, tanggung jawab kita, seperti orang-orang yang kita upah untuk mengerjakan, membantu pekerjaan kita, atau pegawai-pegawai kita. Ini lebih diharamkan ya untuk dicela. Oleh karena itu ikhwatiddin, berapa banyak kita lihat para majikan-majikan, ketika dia melihat ada pekerjaan pegawainya yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka keluarlah sumpah serapah, caci maki yang tidak layak. Saya yakin itu pegawai, seandainya dia sanggup untuk membalas, dia akan balas itu. Tapi dikhawatirkan nanti dia akan dipecat lah, maka dia sabar-sabar, terpaksa sabar. Ya, terpaksa sabar. Oleh karena itu ikhwah, kalau antum punya pegawai, ataupun nanti satu ketika masya Allah Allah takdirkan antum menjadi seorang general manager atau menjadi CEO misalnya, atau intinya antum punya bawahan misalnya, jangan sekali-sekali mencela. Jangan sekali-sekali mencela. Kemudian ikhwah, ya. Ada satu celaan yang lebih parah, lebih besar dosanya. Apa itu? Mencela sahabat. Ini betul-betul yang melakukannya adalah genera orang-orang yang kurang ajar terhadap para sahabat. Ini orang-orang Syiah yang berani-berani, yang lancang mencela para sahabat. Orang-orang yang mendapat rekomendasi Rasulullah SAW, yang direkomendasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khairun nasi qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah yang hidup di generasiku, di zamanku, kemudian setelahnya dan setelahnya. Kemudian Rasulullah melarang la tasubu ashabi, jangan kalian cela sahabat-sahabatku. Allah memberikan rekomendasi wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal anshar wal ladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah katakan Allah ridho kepada mereka, tapi ada orang-orang yang lancang mulutnya mencela mereka, bahkan orang-orang yang jelas-jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamin mereka masuk surga, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain-lainnya. Ini celaan yang paling besar dosanya. Pencelaan yang paling besar dosanya. Kemudian, apakah sama sekali kita tidak boleh mencela? Boleh, ada saatnya boleh. Tetapi di saat membalas celaan orang lain. Hanya di situ bolehnya. Itu pun ada aturannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mutasabani, al-mutasabani maqala fa'ala al-badi minha malam ya'tadi al-madlum." Dua orang yang saling mencela, maka dosanya kepada orang yang ditimpakan kepada orang yang memulai. Malam ya'tadi al-madlum, selama orang yang dicela pertama tidak membalas dengan celaan yang berlebihan. Misalnya ini contoh ya. Apa biasa kalimat mencela? Mencela. Ah, pakai bahasa hewan aja. Kamu monyet. Kan biasa dipakai orang ya. Kamu monyet. Dia balas, kamu monyet kurap. Ah, itu kan bertambah tuh. Ada kurapnya. Ya. Maka dia menzalimi berarti. Tapi kalau dikatakan kamu monyet, kamu juga monyet, itu masih dibolehkan bagi orang yang dicela. Dosanya itu dibebankan pada orang yang pertama memulai. Makanya hati-hati ikhwatiddin. Karena cenderungnya kalau kita main balas, cenderungnya kita itu agar membalas dengan yang lebih menyakitkan. Itu dia. Kamu monyet, kamu induknya monyet. Nah, begitu. Bisa begitu. Ya. Tetapi ikhwatiddin, yang terbaik bagaimana? Terbaik enggak membalas. Sama sebagaimana yang pernah kita kaji tentang masalah memukul. Kalau ada orang memukul kita, boleh kita balas dengan pukulan yang sama. Tapi ingat, jangan melebihi pukulan yang dia terima. Kalau dia melebihi, maka dia telah menzalimi. Sama dengan mencela begitu. Kita boleh membalas? Boleh. Ya. Boleh membalas? Boleh. Tetapi lebih baik memaafkan. Atau tak usah membalas. Kamu monyet. Salah lihat antum. Manusia ini. Begitu. Tak usah membalas. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, dalam surat Syura ayat 39-40, "Walladzina idza asabahumul baghi hum yantasirun," dan orang-orang yang terzalimi dan mereka membela diri. Boleh. Seorang yang terzalimi dia boleh membela dirinya dengan ikut memukul kalau dia dipukul. Ya. Tetapi dan wajaza'u sayyi'ah sayyi'atun mithlaha. Wajaza'u sayyi'ah sayyi'atun mithliha. Dan balasan perbuatan buruk yaitu perbuatan buruk yang sama. Ingat, setimpal, enggak boleh melebihi. Tetapi faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. innahu la yuhibbuz zalimin. Tetapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, islah, maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang menzalimi, orang-orang yang zalim. Ikhwah, saya ulangi. Boleh mencela, tapi dalam rangka memberikan balasan dari celaan yang diterimanya, dengan catatan tidak boleh melebihi dari celaan yang dia terima. Kalau dia terima dan dia balas dengan celaan yang lebih, berarti dia telah berbuat zalim. Ya, telah berbuat zalim. Kalau dia sekedar membalas dan membalasnya sama, maka dosanya ditimpakan kepada siapa tadi? Yang pertama memulai. Tetapi kalau dia membalas sudah lebih, maka kelebihannya itu dosa bagi si yang membalas. Oleh karena itu Khofiddin, Islam walaupun membolehkan membalas, tapi tidak menganjurkan. Anjuran syariat Islam yaitu memberi maaf. Itu dia. Lebih selamat, lebih ahwat, lebih safe dia. Ya, jangan sampai kita melakukan tindakan kezoliman dengan alasan membalas. Ikhwati fillah rahimanillah wa iyyakum. Baik. Dari Al-Ma'rur, dari Al-Ma'rur bin Suaid, dia berkata, aku melihat Abu Dzar wa alaihi hullah. Aku melihat Abu Dzar, dia memakai pakaian hullah. Kemudian wa ala gulamihi wa alaihi thawbun wa ala gulami hullah. Dalam riwayat yang lain dia memakai pakaian, ya, gamis, sementara hamba sahayanya juga memakai hullah. Faqulna law akhadta hadha wa ataita hadha ghairu lakanat hullatan. Seandainya engkau ambil hullah ini, engkau ambil pakaian si hamba sahayamu, kemudian engkau pakai, tentunya engkau memakai hullah. Ya. Jadi di sini Al-Ma'rur bin Suaid melihat ini kok sama baju majikan dengan hamba sahayanya. Ya. Tidak ada beda. Ya, kalau dia memakai satu merek, maka si hamba saya juga sama. Makanya kami bertanya, fasa'alnahu. Kami bertanya, kenapa Anda memakai pakaian yang sama persis seperti pakaian yang dipakai oleh hamba sahaya Anda? Kan umumnya yang namanya majikan itu tidak ingin pakaiannya sama dengan hamba sahaya. Bahkan biasanya majikan tidak ingin pakaiannya sama dengan pegawai-pegawainya. Apalagi majikan-majikan yang memegang, menjaga prestisnya, yang menjaga image, yang menjaga wibawanya, yang dianggap bahwasanya dengan penampilan yang berbeda dengan pegawainya dia menjaga karismatiknya sebagai ketua, okelah, enggak ada masalah, ya. Tapi kali ini ada perbedaan di mana Abu Dzar dan hamba sahayanya memiliki pakaian yang sama, sama kualitas. Makanya kami pun bertanya, kenapa kok seperti ini? Mengapa Anda samakan pakaian Anda dengan pakaian hamba sahaya Anda? Lantas Abu Dzar menjawab, ini sababtu rajulan, sungguhnya aku mencela seseorang. Di sini Abu Dzar tak menyebutkan siapa nama orangnya. Abu Dzar tidak menyebutkan siapa nama orangnya karena memang enggak perlu di sini. Di sini Abu Dzar radhiyallahu anhu sedang menjelaskan bagaimana sikap seorang majikan terhadap hamba sahayanya dalam masalah pakaian dan dalam masalah hukum mencelaknya. Jadi enggak perlu disebutkan siapa orangnya. Inni sababtu rajulan. Aku itu mencela seseorang. Dalam riwayat yang lain, ikhwafiddin. Dalam riwayat yang lain yaitu ayyartuhu bi ummih. Aku mencelanya dengan menyebut ibunya. Dalam hadis yang lain disebutkan Abu Dzar memanggilnya dengan ibunya dengan sebutan ya ibnu Sauda wahai anak wanita hitam. Anak wanita hitam. Ya. Hamba sahayanya ini punya ibu. Ibunya wanita yang berkulit hitam. Jadi dia menyebut-nyebut ibunya untuk merendahkan si hamba sahaya, untuk mencela si hamba sahaya. Terkadang kan di tengah-tengah masyarakat kita, bahan celaan itu bisa juga dengan menyebutkan orang tua, ya kan? Ya. Bisa menyebut orang tua. Misalnya, anak tukang beca misalnya. Karena dia lihat orang tuanya tukang beca. Jika itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk mencela. Anak tukang bakwan loh misalnya. Ya. Ini namanya mencela. Dicela dengan menyebutkan status orang tuanya. Ya. Inilah yang dilaporkan oleh seorang yang dicela oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kemudian fasyakani ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas dia pun melaporkan aku karena dia telah mencela si hamba sahayanya. Bayangkan ikhwatiddin, hamba sahaya mendapat layanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hamba sahaya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Abu Dzar, pemilik si hamba sahaya. Kalau sekarang agak susah ikhwatiddin. Ketika kita menjadi seorang yang terzolimi, kita bawahan, kemana kita mau melaporkan kezoliman tersebut? Ya, kemana kita mau melaporkan? Majikan kita telah menzolimi kita. Kemana mau kita laporkan? Kalau mau kita laporkan ke pengadilan, mau kita laporkan, kita minta pengacara untuk melaporkan kezoliman yang dilakukan. Ya sekarang itu nggak bisa kalau nggak ada fulus, iya kan? Makanya hepeng nan mengatur nagaraon. Enggak ada fulus, gimana kita mau menggugat? Gimana kita mau melaporkan? Ya sekedar melapor. Ikhwah, antum kehilangan sepeda motor. Antum lapor ke polisi. Langsung diproses? Enggak. Enggak langsung. Mungkin enggak digubris. Tahu antum kapan kalau dia mau menggubris? Tahu kira-kira. Supaya tetap ditindaklanjuti, diapain? Yang jelas saja, coba. Hah? Itu dia. Kalau kering, gak licin. Demikian ikhwatiddin. Jadi dalam masalah ini, ya kita mau bilang apa? Lihat pada zaman Rasulullah SAW, hamba sahaya yang diperjualbelikan ketika dia merasa terzolimi. Terzolimi karena dia dicela dengan ibunya. Masya Allah itu kan. Kita yang mungkin dia pegawai, dicela dirinya, emaknya, bapaknya, keluarga. Mau kemana kita mau? Mau ngelapor. Gak ada sidang mahkamah untuk menyelesaikan masalah ini. Mungkin kalaupun kita datang ke hakim, Pak Hakim, emak saya dicela dia. Alah, pulang. Itu aja pun. Demikian. Ya, tapi ternyata pada zaman Rasul itu luar biasa. Hamba sahaya ngelapor. Melaporkan tuannya karena telah mencela ibunya. Masya Allah itu ya. Berarti masalah cela mencela pada waktu itu bukan perkara yang ringan. Menunjukkan gimana luar biasanya akhlak generasi pada waktu itu. Bagi mereka mencela ibu itu suatu hal yang luar biasa sehingga layak untuk dilaporkan. Seperti ikhwah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa min akbaril kaba'ir yasubur rajul walidayh." Di antara dosa besar yang terbesar adalah seorang mencela kedua orang tuanya. Kalau sahabat bertanya, "Ayasubur rajul walidayh?" Ya Rasulullah, apa ada orang yang mencela kedua orang tuanya? Muncul pertanyaan ini. Karena apa? Karena sangat langka kalau ada anak mencela orang tuanya. Sangat langka. Sampai-sampai sahabat, apa ada? Tega dia, berani seperti itu. Apa ada ya Rasulullah? Itu menunjukkan ikhwah bagaimana baktinya anak pada orang tuanya pada saat itu. Kalau sekarang kita sebutkan hadis ini, ada orang mencela kedua orang tuanya, gak akan ada yang mengatakan, apa ada? Gak akan ada. Pertanyaan itu gak ada. Ya. Pertanyaan seperti itu gak ada lagi. Kenapa? Sudah biasa. Sama seperti tadi itu, dia dicela orang tuanya, orang tuanya dicela, dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain, Ikhwatiddin, faqala linnabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, ayyartahu bi ummi, kamu cela dia dengan menyebut ayah, dengan menyebut ibunya, kata Rasulullah. Qultu na'am, kata Abu Dzar, benar ya Rasulullah. Ini juga menunjukkan kejujuran generasi sahabat. Kalau kita ikhwah fiddin, jangankan dipanggil Rasulullah, dipanggil presiden, dipanggil kepala sekolah, betul kau curi, jawabannya apa? Mana? Begitu kan? Mana? Siapa bilang? Tidak mengaku, seringnya begitu, ya, seringnya begitu. Ini tanya Rasulullah, sangat jujur. Na'am ya Rasulullah, aku telah mencela dia dengan menyebutkan ibunya. Diakui oleh Abu Dzar. Ikhwah, kalau masyarakat seperti ini luar biasa, ya. Luar biasa, jujur. Dia salah ya sudah, ngaku salah. Enggak perlu dia merasa benar sendiri ataupun dia menyembunyikan dosa yang telah dia lakukan. Ayyartahu bi ummih, kamu cela dia yang menyebutkan nama dengan menyebutkan ibunya, yaitu dengan menyebutkan ya bunna sauda, eh anak perempuan hitam, nah, gitu lah kira-kira. Hei, anak perempuan hitam. Dan memang betul emaknya hitam. Ya. Tapi penyebutan hitam itu sebagai meremehkan. Seorang ibu suka enggak dia tinggi, langsing, kurus. Ini body yang menjadi idaman ibu-ibu sekarang. Karena biasanya ibu-ibu kalau sudah nikah setahun, dua tahun, kembang dia. Ya, bulat. Tambah tinggi enggak mungkin. Jadi besar ke samping, bulat jadinya. Body, bentuk body yang ideal kepinginnya itu tinggi, langsing, kurus kan begitu, langsing. Tapi kalau dia mengatakan, "Hei, anak perempuan kurus." Gimana? Ini konteksnya konteks penghinaan. Padahal itu yang idealnya, itu yang diinginkan oleh kaum wanita sekarang. Ya, "Hei, anak perempuan kurus." Ya. Karena ini konteksnya mencela, makanya tak dibolehkan. Tapi kan betul emaknya kurus. Iya, emaknya betul kurus, tapi jangan disebut-sebut kekurusannya, gitulah kira-kira. Itulah ikhwatiddin. Baik. Kemudian, summa qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ikhwanakum khawalukum, ja'alahumullahu tahta aydikum." Sesungguhnya saudara kalian itu khawalukum. Khawal ini berada di bawah tanggung jawab atau berada di bawah kuasa kalian. Yang Allah jadikan dia berada di bawah kendali kalian. Maka famankana akhuhu tahta yadihi. Barang siapa yang saudaranya berada di bawah kendalinya, bawah kuasanya, maka falyut'imhu mimma ya'kulun wal yulbishu mimma yalbisu. Hendaklah dia memberi makan apa yang dia makan dan memberikan dia pakaian dengan pakaian yang dia pakai. Kalau dia makannya rendang, maka dia kasih hamba sahayanya makan rendang. Kalau dia makan kepala kakap, boleh kepala kakap. Ya, dia berikan juga hamba sahayanya, enggak boleh beda. Ya. Kalau dia memakai pakaian yang satu, yang baju misalnya, atau gamisnya misalnya harga 300 ribu atau 400 ribu, maka dia pakaikan juga itu. Kalau seorang akhwat, dia punya hamba sahaya, dia beli jilbab. Jilbab apa yang sekarang paling pangin, sedang hot dia. Jilbab 3-in-1 misalnya begitu. Ya, antum tahu jilbab 3-in-1? Enggak tahu ya, nanti antum tanya sama antum. Tanya istri antum, kalau punya istri. Baik. Dia pakaikan itu juga untuk hamba sahayanya. Kalau ada hamba sahaya. Sedangkan hamba sahaya saja diperlakukan seperti itu. Apalagi pembantu. Kalau dia punya jilbab French Khimar misalnya, dia belikan juga itu. Jangan dia pakai jilbab yang harganya 300 ribu. Sementara pembantunya dia jahitkan jilbab dari kain tepung segitiga. Segitiga biru. Ada pun di dadanya itu segitiga buruk. Enggak boleh. Ya. Demikian. Ini kalau kita lihat konteks hadisnya. Tapi para ulama berkata bahwasanya ini ala sabilil istihbab, sebaiknya seperti itu, bukan wajib. Laisa ala sabil wujub, bukan wajib, tapi sebaiknya. Kenapa ya Khofiddin? Karena yang wajib itu bil ma'ruf, memberikan makan dengan makanan yang layak dan beri pakaian dengan pakaian yang layak. Itu dia. Itu yang wajib. Tapi harus sama? Tidak. Ya. Harus sama? Tidak wajib. Kalau iya, kalau dia melakukan maka itu lebih afdol. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum ma yaghlibuhum fa'inuhum. Janganlah dia memberikan, membebani tugas yang berat yang enggak bisa dilakukan, tapi kalau memang kamu bebankan dia dengan tugas yang berat, maka bantulah dia menyelesaikan tugasnya tersebut. Kalau kita lihat bagaimana Abu Dzar memperlakukan hamba sahayanya dengan memakai pakaian yang sama, ini menunjukkan kewaraan para sahabat. Sebagaimana hadis yang lalu, ya, yang lalu yang telah kita baca, bahwasanya mereka mengatakan lebih baik sesungguhnya harta dunia ini itu hina, tidak ada apa-apanya. Lebih baik aku beri mereka harta dunia ini ketimbang aku nanti di hari akhirat mereka tuntut, daripada nanti di hari akhirat mereka menuntut aku dikarenakan aku menzalimi dia. Oleh karena itu ala sabil ahwat, supaya mereka berhati-hati, wara, akhirnya udahlah disamakan aja, makanannya sama, pakaiannya sama. Itulah para sahabat. Satu hal lain ikhwatiddin, para sahabat itu generasi yang luar biasa yang cepat bertaubat. Ya, yang cepat bertaubat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayar tahu bi ummi, kamu cela dia dengan menyebutkan ibunya. Lantas Rasulullah katakan innaka mrun fika jahiliyah ya Abu Dzar. Kamu itu seorang yang masih ada sifat jahiliyahnya. Kenapa? Mencela ibu seseorang. Ya. Disitulah Abu Dzar radhiyallahu anhu segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini prakteknya. Di mana baju yang dia pakai sama dengan baju yang dipakai oleh hamba sahayanya. Itu menunjukkan bagaimana mereka itu cepat sekali taubatnya. Ketika diingatkan langsung mereka bisa menerimanya. Ya. Inilah hati para sahabat yang luar biasa bersihnya. Hati yang bersih, ketika ada satu noda hitam yang merupakan dosa dan dia diberitahu akan dosa tersebut, itu segera dia akan hilangkan. Beda dengan hati orang-orang yang sudah hitam karena sudah terlalu banyak dosa yang dia lakukan. Sehingga kalau dia diberitahu tentang dosa tersebut, dia anggap biasalah, sudahlah. Bukankah Rasulullah pernah menyebutkan bahwasanya, ya, para ulama kita pernah menyebutkan bahwasanya dosa, satu dosa bagi sahabat itu, bagi para sahabat itu bisa bagaikan gunung yang siap menimpa mereka. Adapun bagi kita, dosa itu bagaikan, kita menganggap bagaikan lalat yang sedang hinggap di hidung kita dan kita kipaskan begitu aja, ringan. Begitulah bagi mereka dosa itu. Bagi mereka satu hal yang besar, yang sangat menakutkan, mungkin bagi kita sekarang satu hal yang biasa-biasa saja. Dikarenakan memang saking seringnya kita melakukan dosa-dosa tersebut. Oleh karena itu ikhwatiddin, sangat tidak layak dan sangat kurang ajar kalau ada orang-orang yang berani mencela para sahabat. Apa dasar dia mencela para sahabat? Apa hebatnya dia sehingga dia berani-berani mencela para sahabat? Di mana rupanya posisi dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa dia yakin masuk ke dalam surga? Sahabat sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Demikianlah ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Satu hadis lagi. Dari Abi Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala a'inul 'amil min 'amalihi. Tolonglah, bantulah amil kalian, pegawai-pegawai kalian, pembantu-pembantu kalian dalam melaksanakan tugasnya. Wa inna 'amilallahi la yakhibu. Sesungguhnya orang yang bermuamalah terhadap Allah la yakhib, yaitu tidak akan rugi. Artinya begini ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Seorang yang membantu tugas pembantunya, mungkin dikarenakan dia memberikan tugas agak berat, kemudian dia bantu, maka dia sama seperti sedang melakukan membantu ataupun sedang ta'awun alal birri wa taqwa, sedang membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan dia sedang bermuamalah dengan pembantunya dengan muamalah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya inna amilallah, ya, para pembantu-pembantu Allah, ya, la yakhib, dia tidak akan pernah merasa rugi. Dia tidak akan pernah merasa rugi. Kemudian ikhwatiddin, sekarang kita lihat apa hubungan antara hadis ini dengan bab? Bab tadi kan menyebutkan bab mencela pembantu. Hadis yang kedua ini sama sekali enggak menyebutkan masalah mencela. Ya, hadis yang kedua ini tidak menyebutkan sama sekali masalah mencela. Ini terkait dengan bagaimana kita bermuamalah dengan pembantu kita. Bantu dia kalau memang tugasnya berat. Tidak ada masalah cela mencela. Apa hubungannya? Apa korelasinya antara bab dengan hadis ini? Korelasinya ikhwatiddin, seorang majikan yang senantiasa membantu tugas pembantunya, dia tidak akan mencela. Ya, dia tidak akan mencela. Ini biasanya celaan ini muncul dari orang-orang yang menugaskan tugas berat kepada pembantunya, kemudian dia cela kalau tugasnya itu tidak beres dilakukan oleh si pembantu. Kemudian di sini juga amilallah, yaitu sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Itu saja untuk sore hari ini. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Tafadhal. Kirimkan ke pesan singkat 08 95 613 2777 8. Baik, kita bacakan, sudah banyak yang masuk, banyak sekali pun, bukan banyak lagi. Masuk jam 7.17, ini kan jam 7.48. Ya, kita mulai dari jam 7.47. Bagaimana hukumnya mendatangi acara tahlilan 3 hari kematian di mana si mayit adalah nenek sendiri? Sangat sulit untuk menghindari. Ikhwah, ya kalau antum sulit menghindari, tidak punya cara untuk menghindari, ya udah banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ajalah. Antum enggak bisa menghindar. Ingat, betul-betul enggak bisa menghindar. Bukan pura-pura enggak bisa menghindar. Ya, jika memang betul-betul antum memang enggak bisa menghindar, banyak-banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana hukum menyetubuhi hamba sahaya yang ketika itu majikan dan hamba saya itu di zaman Rasulullah sama-sama beragama Islam? Apakah ini memang dibolehkan? Boleh. Kalau dia hamba sahaya, ya, pemiliknya laki-laki, hamba sahaya perempuan, boleh mereka melakukan hubungan intim. Tidak perlu pakai akad pernikahan. Tapi syaratnya tadi itu, majikannya laki-laki, hamba sahayanya perempuan, jangan laki-laki juga. Ya. Maka dibolehkan. Apakah ini sebuah pelecehan? Enggak? Ya. Ini bukan sebuah pelecehan. Karena umumnya hamba-hamba sahaya itu didapati dari mana? Orang-orang kafir yang tidak mau menyerah kepada kaum muslimin. Ya. Orang-orang kafir yang tidak mau menyerah pada kaum muslimin. Ini sebagai bentuk penghinaan kaum muslimin terhadap mereka yang enggak mau menyerah. Sebab kalau mereka menyerah, mereka enggak akan dijadikan hamba sahaya. Ya, dia masuk dalam kuasa Islam dan dia bayar jizyah. Yang jadi hamba-hamba sahaya mereka yang menentang, bahkan melawan. Makanya ketika mereka kalah, perempuan-perempuan mereka, kemudian laki-laki mereka jadi hamba sahaya. Tapi ada hamba-hamba sahaya yang mukmin, ada. Mereka sudah masuk Islam. Itu dia umumnya. Mereka sudah masuk Islam. Makanya mereka sudah masuk Islam, ini diprioritaskan untuk dimerdekakan. Diprioritaskan untuk dimerdekakan. Oleh karena itu Khofiddin, begitupun syariat Islam selalu dalam berbagai hal, masalah kafaroh, selalu yang pertama yaitu memerdekakan hamba. Dia bersumpah, dia langgar sumpahnya, maka memerdekakan hamba. Dia melakukan zihar, dia mau kembali dengan ziharnya, dia memerdekakan hamba. Apalagi dia mendatangi istrinya, siangan di bulan Ramadan, dia memerdekakan hamba. Banyak sekali kafaroh-kafaroh itu, yang pertama yaitu memerdekakan hamba. Makanya ikhwah, hampir punah yang namanya hamba saya dahulu. Karena asyik dimerdekakan aja, dimerdekakan. Makanya para sahabat itu beli hamba saya dimerdekakan. Beli hamba saya dimerdekakan. Kenapa ikhwahiddin? Karena kalau dia memerdekakan hamba saya, ya, dan dia menjadi merdeka dan hamba saya ini taat, maka si majikannya ikut mendapatkan pahala. Setiap sendi, setiap urat, setiap apalagi namanya, darah yang orang yang merdekakan itu menghasilkan pahala bagi si yang merdekakannya. Apalagi dia menjadi seorang yang alim. Kan banyak hambanya para sahabat yang dimerdekakan menjadi alim. Seperti Nafi. Nafi maula Ibnu Umar, seorang alim. Seolah ilmunya Abdullah bin Umar pindah ke Nafi. Yaitu maula Ibnu Umar, bekas hamba sahaya. Bayangkan, dia menjadi seorang alim. Dia mengajar, ngalir terus pahalanya terhadap pada Abdullah bin Umar. Makanya para sahabat sangat antusias memerdekakan hamba sahaya. Kalau sekarang udah enggak ada. Ya, udah enggak ada. Antum jangan bermimpi mendapatkan hamba sahaya sekarang. Akhwat kita yang masih merdeka juga masih banyak nganggur. Yang belum punya jodoh. Jadi enggak usah ngayal kemana-mana lah. Ustadz, mungkin untuk sebagai alternatif poligami, enggak usah. Enggak usah. Ya. Antum bujuk aja istri antum untuk nikah yang kedua, itu aja. Itu lebih bagus. Daripada antum mikir hamba sahaya, kemana mau dicari hamba sahaya? Apakah boleh muadzin menyuruhkan sholat di rumah-rumah masing-masing saat adzan dikarenakan corona? Ikhwah perhatikan, masalah corona, ini masalah wabah ya. Wabah ikhwafiddin, yang Rasulullah katakan la adwa wala tiarota, tidak ada penyakit menular dan juga tidak ada anggapan sial. Pada prinsipnya tidak ada yang namanya penyakit menular. Tetapi menularnya itu dikarenakan izin Allah. Seandainya ada penyakit menular, lantas dari mana yang pertama itu munculnya? Yang pertama terkena itu tularan dari mana? Ya kan? Si A, si B terkena penyakit menular dari si A. Terus si A dari mana dapatnya? Gak ada juga kan? Makanya la adwa, tidak ada penyakit menular. Tetapi Rasulullah juga mengatakan sebagai tindakan preventif, la adwa firro minal majzum, firoraka minal asad. Kamu lari dari penyakit kolera sebagaimana kamu lari ketika melihat harimau. Ya. Makanya ketika kita melihat ada seorang terkena penyakit yang kira-kira menular, kita enggak yakini bahwasanya penyakit itu bisa menular sendiri. Tapi memang menular dikarenakan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya satu tempat ada yang tertular, ada yang tidak. Oleh karena itu sebagai tindakan preventif, firra minal majzum, firraka minal asad. Engkau lari dari penyakit menular, kusta, sebagaimana engkau lari ketika melihat harimau. Makanya kita tidak usah menjenguk orang yang kalau sakitnya sakit menular. Ya, itu namanya tindakan preventif. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa diri kalian dan menimpa bumi ini kecuali sebelumnya sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwatiddin. Makanya Rasulullah melarang kalau suatu wabah terjangkit suatu tempat yang daerah yang terjangkit wabah masyarakatnya tidak boleh keluar dan yang di luar enggak boleh masuk ke wilayah tersebut. Hanya itu yang ada. Adapun tidak boleh mengumandangkan azan, tidak boleh di apa namanya? Tidak boleh mereka salat berjamaah, ini tidak ada tuntunannya. Ya, tidak ada tuntunannya. Jadi seolah ikhwah, seolah memang sangat takut dengan penyakit menular tersebut. Sampai sholat berjamaah pun gak boleh. Ataupun gak mau. Ini tentunya tidak dibenarkan. Demikian. Ya, karena sebagaimana kita katakan tadi, Allah yang menularkannya, bukan kita. Makanya ketika terjangkit wabah, yang pertama yang kita lakukan berdoa kepada Allah. Itu yang pertama. Bukan tindakan isolasi, tindakan apa namanya mengisolir semua segala macam. Itu nomor sekian. Yang pertama adalah doa kepada Allah, tawakal kepada Allah, mohon kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu musibah pun kecuali sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua baru tindakan preventif itu. Yang pertama kita doa kepada Allah. Kenapa? Pada prinsipnya la adwa, tidak ada penyakit menular kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama doa kepada Allah, yang kedua tindakan preventif. Yang ketiga, kita harus pahami bahwasanya tidak muncul penyakit-penyakit seperti ini kecuali ulah kita sendiri. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Muncul kerusakan di darat dan di lautan akibat ulah tangan manusia. Manusia itu makhluk yang sangat ganas ikhwatiddin. Dia manusia hidup di darat, tapi rusaknya sampai ke laut. Makhluk yang paling ganas di laut, ikan hiu, gak pernah dia ngerusak darat. Ya. Tapi manusia, Masya Allah, luar biasa. Ya. Ikan hiu mungkin makan manusia 2 atau 3. Manusia makan hiu hampir tiap hari. Ganas ikhwatiddin. Ya. Sampai laut pun dia rusak. Sebabnya apa? Ulah tangan manusia sendiri sebenarnya. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar? Beliau mengatakan, "Aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah datang kepada kami wa yaqul dan berkata, "Ya ma'syaral muhajirin, khamsun idza butulitum." Ada 5 hal yang akan menimpa kalian. "Wa a'udzu billahi an tudrikuhunna." Dan aku berlindung kepada Allah semoga 5 hal ini tidak menimpa kalian. Kemudian, apa kata beliau? Nomor 1 yaitu Walam ya'malul qaumun fahisyah hatta yu'linu. Tidaklah satu kaum melakukan perbuatan keji. Keji di sini perzinahan. Hatta yu'linu, sampai dia melakukan terang-terangan. Illa fasya fihi mutta'un. Kecuali akan muncul penyakit-penyakit menular. Atau ta'un itu supa, kolera. Atau kusta. Ya, kusta. Muncul penyakit kusta. Wal auja, dan kelaparan-kelaparan yang belum pernah terjadi sebelumnya, baik penyakit menular yang belum pernah sebelumnya ataupun kelaparan yang belum pernah terjadi sebelumnya, semua akibat ulah manusia. Makanya kita lihat ikhwah, kita lihat segala virus-virus yang muncul ini umumnya karena ulah kita yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan flu babi ini gara-gara perzinahan. Sebelum flu burung, ya kan? Sebelum itu HIV, HIV, ya. Ini juga belum tertanggulangi. Kalau dulu penyakit raja singa, itu dia. Antum tahu raja singa? Udahlah, antum tengok di internet apa raja singa itu. Spilis misalnya. Ini penyakit-penyakit yang menyerang orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan keji. Muncul ikhwafiddin. Nah sekarang ini Mbak Corona. Muncul virus seperti ini. Oleh karena itu ikhwafiddin, ini harus kita tanggulangi dengan apa? Pertama ya kita harus kembali kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Itu yang pertama. Bukan yang pertama pakai masker, mohon ampunnya nanti. Bukan begitu. Sampai orang rame-rame beli masker yang tadinya harga 1.000 jadi 10.000. Takutnya luar biasa. Lupa dia dengan yang menularkan penyakit itu dari orang ke orang. Demikian. Itu kalau terkait masalah corona. Jadi saya enggak ketahui adanya syariat sampai orang tidak boleh ke masjid. Adapun yang di Mekah sekarang ini itu tidak ada umroh. Artinya orang luar Saudi enggak boleh masuk ke Mekah. Orang Saudi juga enggak boleh keluar dari Saudi. Itu dia. Sekarang juga Allahu a'lam. Ini masih belum jelas. Nanti kan Ramadan itu kan para mahasiswa Madinah, Ummul Qura kan pulang tuh pulang kampung ke Indonesia. Enggak tahu ini dibolehkan apa tidak oleh kerajaan Saudi. Itu ikhwatiddin. Itu yang preventif. Jadi bukan masjidnya. Di Masjidil Haram masih ada yang sholat. Tapi memang orang-orang umroh dari luar dikat oleh kerajaan Saudi Arabia. Karena itu dia. Yang dalam tak keluar, yang luar tak masuk ke dalam. Apa itu? Untuk saya? Apa ini? Memerintahkan muadzin beliau pada malam yang sangat... Iya, kalau ini iya. Ya, kalau ini iya. Dimana Rasulullah SAW sunahnya kalau hujan, ikhwah, kalau hujan memang kita disunahkan menyebutkan solu fi rihalikum. Bahkan ketika Jumat, apabila sholat pas waktu Jumat sementara hujan lebat, Abdullah bin Abbas pernah menyuruh muadzin, jangan kamu katakan hayalah sholat, tapi katakan solu fi rihalikum. Sampai orang-orang merasa aneh, ini apa pula nih azan Jumat? Apa kata Ibn Abbas? Begitulah sunnah Nabi kalian. Ditanya, kenapa kok sampai seperti itu? Saya tidak ingin kaum muslimin susah ke masjid dengan melalui tempat yang berlumpur. Kalau itu iya, ikhwatiddin. Ya. Susah untuk hadir. Kenapa? Harus melalui tempat-tempat yang berlumpur. Bahasa kita becek-becek lah gitu. Ya. Kesulitan datang ke masjid. Kalau itu iya, apakah ini bisa dikiaskan dengan virus? Allahu a'lam bisawab. Setahu saya enggak bisa. Karena kalau hujan terkait dengan personalnya susah datang ke masjid. Kalau virus corona, pertama entah iya atau enggak tahada. Iya kan? Kita enggak tahu apakah mundur apa tidak. Entah ada atau enggak di masjid. Kalau ini dibuat, yang malas-malas masjid punya dalih lah. Aduh, kita bukan gak ke masjid bang, virus corona kan alasan namanya ya. Itu dia ya. Jadi Allahu a'lam bisawab, saya belum tahu apa sisi kesamaannya antara hujan dengan virus corona tersebut. Kalau hujan jelas, becek jelas ya, tapi corona gak jelas. Ustadz, ada keluarga saya yang menjalankan arisan keluarga kurban. Apa hukumnya? Ya, enggak ada masalah ikhwatiddin kalau seandainya memang itu lebih dimudahkan. Misalnya mereka 10 orang nih. Hari ini si fulan, tahun besok si fulan, tahun besok si fulan. Ya sebenarnya enggak ada masalah. Kalau memang harganya konstan. Yang repotnya hari ini harga lembu tahun ini 15 juta, tahun depan karena kena virus corona atau lembu meninggal, banyak yang meninggal, akhirnya naik harga lembu menjadi 25 juta. Terus gimana? Kan arisan ini sistemnya ketika kita mendapatkan yang pertama, kan kita seperti ngutangin ya, kita ngutang dengan teman-teman arisan kita. Karena bayaran pertama 1 juta, berarti saya ngutang 14 juta misalnya. Kalau anggotanya 15 misalnya nih, ya. Berarti saya ngutangnya 14 juta. Taib, berarti kan saya menyicil tiap tahun sejuta, sejuta, sejuta supaya yang nomor berikutnya bisa berkurban. Masalahnya kalau seandainya lembunya naik harganya gimana? Siapa yang nanggung? Yang tadinya saya berhutang 14 juta, akhirnya karena lembu naik, gimana? Naik hutang saya. Oke, kalau cuma 25 juta naik, naik sampai 50 juta gimana? Siapa yang nanggung? Ah, di situ kekhawatirannya. Ya, di situ kekhawatirannya. Baik, kita cari harga lembu yang konstan, yang tadinya 150 kilo misalnya 20 juta, ya kalau tahun depan 150 juta ternyata mahal, ya turunkanlah yang 100 kilo, mau enggak yang berkorban? Akhirnya teman dia yang dapat yang pertama dapat 150 kilo, sementara dia tahun berikutnya hanya dapat lembu yang 100 kilo. Mau enggak dia? Demikian. Jadi bagaimana? Ikhwah, anjuran saya walaupun kalau stabil harga enggak masalah, anjuran saya enggak usah. Karena apa? Karena yang namanya kurban itu terkait hukumnya dengan kemampuan antum. Antum mampu silakan, atau antum tabung sendiri. Tabung. Misalnya, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutiba lahu ajran kamilan indallah. Barang siapa yang sudah berazam berbuat baik, enggak jadi dia lakukan, Allah sudah tulis untuk dia satu pahala sempurna. Jadi antum menabung aja sendiri. Nabung. Tiba-tiba anak-anak sakit atau perlu sekolah atau kena ini kena itu, sehingga dia harus terpaksa menggunakan tabungan dia yang dia khususkan untuk kurban. Bagaimana? Sudah tercatat. Dia tercatat sebagai orang yang berkurban. Demikian enak kan? Kenapa kita harus susah-susahkan diri untuk pakai arisan sehingga tabungan kita terkait dengan orang lain? Itu pun kalau kita bisa membayar. Kalau enggak gimana? Permasalahan berikutnya. Makanya sudah, antum tabung aja buat celengan besar di rumah. Tuh. Ya. Pokoknya insyaallah saya tahun depan target saya akan berkorban. Tabung. Qadarullah ma syaa fa'ala, terpakai. Karena niaga antum tumpur misalnya. Bangkrut. Termakan modal. Terpaksa antum ambil tabungan ini untuk menyelamatkan usaha antum. Sudah. Antum sudah mendapat, sudah tercatat orang yang berkorban, sementara uangnya antum gunakan untuk usaha. Enak kan? Allah kasih kemudahan, kenapa sulit? Kenapa kita persulit? Demikian juga haji. Haji itu manis tato alaih sabila. Yang sanggup untuk kesana. Hartanya, kemampuannya, kesehatannya, kemudian juga bekal yang ditinggal untuk keluarga. Itu yang namanya sanggup. Kalau gak sanggup ya sudah, jangan dipaksakan sampai harus berhutang-hutang memakai haji talangan. Riba ikhwatiddin. Tadi boleh kan? Demikian. Kenapa kita menyusahkan sesuatu yang tidak mampu kita lakukan? Banyak ibadah yang mampu kita lakukan ikhwatiddin. Banyak sekali. Rajin ke masjid kan mampu kita lakukan. Kaum laki-laki. Berusaha mendapatkan takbir pertama kan mampu kita lakukan. Kenapa kita maunya yang memang kita sendiri gak sanggup melakukannya? Banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan. Makanya seorang mukmin itu harus cerdas dalam mensikapi ibadah yang dia lakukan. Ustadz, dalam satu waktu seorang anak pernah kecewa dengan perlakuan orang tuanya terhadapnya. Dia tidak mencela keduanya, namun dia mendiamkan, merajuk. Apakah ini termasuk dosa besar? Ikhwah, perhatikan. Tidak dibolehkan antum membaikot orang tua. Ya. Rasulullah mengatakan la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu faqa thalathal layalin. Tidak halal bagi seorang itu membaikot muslim yang lain lebih daripada 3 hari. Itu muslim yang lain, apalagi orang tua, enggak dibolehkan. Kalau antum kecewa, ya sudah, maafkan saja orang tua antum. Jangan-jangan antum lebih banyak mengecewakan orang tua antum ketimbang antum mereka mengecewakan antum. Kenapa? Perbuatan yang kecil, kita mungkin kecil, kita anggap sudah satu hal yang sangat besar. Maafkan saja orang tua antum. Itu akan lebih baik. Kalaupun mungkin orang tua sudah kelewat, mungkin orang tua selingkuh, atau mungkin emaknya punya pacar, ini kan sudah kelewat namanya. Ya, jadi bagaimana ikhwah? Antum kalau memang faham, ngomong dengan orang tua. Ngomong dengan cara yang terbaik. Itu nasihat. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadih. Barang siapa melihat kemungkaran, dia rubah dengan tangannya, kuasanya. Orang tua bukan di bawah kuasa kita. Fa illam yastati fabilisani. Kalau enggak sanggup dengan lisannya. Jadi gimana? Dia bicara baik-baik dengan kedua orang tuanya. Upayakanlah ikhwah fillah. Ya. Namun diamin orang tua. Nah, diam aja. Makan diam. Padahal orang tuanya itu yang menyediakan makanan. Dia makan. Nak, makannya nak. Kan pergi begitu. Itu betul-betul anak durhaka kalau saya katakan itu. Kalau kecewa, ungkapkan dengan cara yang baik apa kecewanya kepada orang tua. Demikian. Saya kira itu saja. Aku lukau lihada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.